Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in ya. Sarah dari Qurratul Ain. Ini masih membahas seputar jenazah ya. Kesunahan-kesunahan yang berhubungan dengan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu ziyaratu kuburin kuburin lirajulin lali unfa. Fathukurahu lahu. Disunahkan ziarah kubur ya pergi ke pemakaman itu untuk mendoakan jenazah. Yang perlu diperhatikan dalam Fathul Mu'in ini, kesunahan ini hanya berlaku untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Untuk perempuan, hukum ziarah kubur itu tidak sunnah tapi makruh ya, makruh. Ini saya tidak buat-buat ya, ini Fathul Mu'in. Kalau tidak setuju ya jangan. Apa kalau tidak setuju ya tidak setujunya ke Fathul Mu'in saja. Na'am yusannullaha ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun perempuan tidak sunnah ziarah kubur tapi khusus untuk kubur untuk pemakaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perempuan masih disunahkan. Jadi perempuan disunahkan ziarah makam Nabi Muhammad. Qala ba'duhum wa kadza sa'irul anbiya'i wal ulama'i wal auliya. Hukum yang sama dengan makam nabi adalah makam seluruh nabi yang lain selain Nabi Muhammad, makam ulama dan juga makam wali. Jadi kemakruhan ziarah bagi perempuan itu hanya untuk orang biasa saja. Menurut sebagian ulama, kalau yang diziarahi ulama atau wali itu boleh. Jadi ziarah Wali Songo itu bagaimana ya? Kalau menurut Ba'duhum ini ya tidak apa-apa karena yang diziarahi wali. Kalau mengenai bepergiannya keluar dari rumah dan lain-lain itu beda lagi itu. Urusannya beda lagi. Wa yusannu kama nassa alaihi ayyaqra min al-Qur'an matayassara 'alal qabri fa yad'u lahu mustaqbilan lil-qiblah. Ada kesunahan lagi dan kesunahan ini telah ditulis oleh Imam Syafi'i. Jadi nas itu artinya penjelasan langsung dari Imam Syafi'i, tidak melalui murid-muridnya. Jadi Imam Syafi'i menuliskan bahwa disunahkan membaca Al-Qur'an semampunya di atas kubur. Di atas kubur ya maksudnya di samping ya. Jadi kita disunahkan membaca Al-Qur'an semampunya baik sedikit maupun banyak ya. Ya kalau banyak ya lebih baik. Di samping pemakaman dan mendoakan mayit ya. Jadi membaca Al-Qur'an dan membaca dan mendoakan mayit itu dilakukan menghadap ke kiblat. Kesunahannya menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke apa mayit ya. Tidak menghadap ke wajah mayit. Kalau menghadap ke wajah mayit kan berarti membelakangi kiblat ya. Tapi kalau membaca Al-Qur'an itu sunahnya menghadap kiblat. Wassalamun li zairin ala ahlil makbarati umuman thumma khususan. Disunahkan juga bagi orang yang pergi ke pemakaman, disunahkan mengucapkan salam. Salamnya dua kali. Pertama salam untuk semua jenazah, kemudian salam khusus untuk jenazah yang akan diziarahi. Fayangkulu, jadi ziarah itu kan mana aslinya adalah berkunjung ya. Mengunjungi seseorang itu tidak hanya di saat masih hidup saja. Orang tua kita itu walaupun sudah meninggal ya baiknya kita kunjungi ya sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Fayaqulu assalamualaikum daroqaumin mu'minin inda awalil makbaroh. Ini harokatnya ada dua, makbaroh dan makburoh ya. Jadi harokatnya ini bisa dua. Pertama mengucapkan assalamualaikum daroqomin mu'min. Semoga keselamatan diberikan kepada kalian wahai kaum-kaum yang beriman. Daroqomin ini ya maksudnya hunian, tempat. Indah awalil makbaroh. Jadi di saat permulaan masuk ya, di saat permulaan masuk itu mengucapkan assalamualaikum daroqomin mu'minin. Wa yaqulu inda qabri abihi masalan assalamu alayka ya walidi. Nah, di saat sudah sampai di tujuan pemakaman yang akan diziarahi, lalu mengucapkan salam lagi. Salam yang kedua ini khusus untuk pemakaman yang akan diziarahi. Kalau misalkan pemakaman ayahnya, berarti ya mengucapkan assalamualaika ya walidi, semoga keselamatan selalu diberikan kepada engkau wahai orang tuaku, wahai ayahku. Jadi kalau saudara atau anak atau yang lain ya tinggal diganti saja. Kalau di sini bahasa Arab ya, jadi ya dicari bahasa Arabnya. Assalamualaika ya waladi, misalkan kalau anak berarti kan waladi dan yang lain-lain. Fa'in aradal iktisara ala ahadihima ata bisaniyati li'annahu akhassu bimaksudi. Nah, andai kata ada orang yang berziarah, dia hanya mau mengucapkan satu saja. Tadi kan salamnya dua kali, yang pertama umum, yang kedua khusus. Tapi kalau memilih salah satu, itu dipilih yang mana? Sunahnya yang umum atau yang khusus? Di dalam Fathul Mu'in ini sunahnya adalah mengucapkan salam yang kedua. Jadi salam yang khusus. Kalau hanya ingin salam satu kali, sunahnya salam yang khusus. Mengapa? Ya karena salam itu terkhusus. Terkhusus tujuannya. Tujuannya kan menziarahi satu pemakaman. Jadi ya salamnya ya untuk satu orang saja. Wa dzalika li khabari muslim. Kesunahan mengucapkan salam ini itu berdasarkan dari hadis dari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qol, assalamu alaikum daru qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Berdasarkan dari hadis Muslim yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk ke pemakaman, beliau mengucapkan assalamualaikum daro qaumin mukminin, semoga keselamatan diberikan kepada kalian wahai golongan orang-orang yang beriman, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kita nanti akan menyusul ya. Kita nanti insyaallah akan menyusul. Kita nanti insyaallah akan menyusul kalian, ya maksudnya ya kita juga akan mati nanti. Wal istisna uli tabaruki awli dafni bitil kalbuk ah awlil mauti alal Islam. Ya, ucapan yang diucap, kalimat yang diucapkan Nabi tadi itu kan ada kata asalah, ada kata insyaallah ya, ada kata insyaallah. Insyaallah ini kan sesuatu yang tidak pasti seakan-akan ya. Kalau Allah menghendaki itu terjadi, kalau tidak ya tidak. Lah masalahnya kematian itu kan pasti. Kematian itu kan pasti. Mengapa Nabi mengucapkan insya Allah padahal kematian itu pasti? Nah, alasannya bisa tiga di sini ya. Bisa karena mencari keberkahan, mengharap keberkahan. Dengan mengucap ini kita mengharap keberkahan Allah ya. Jadi insya Allah itu tidak selalu diucapkan untuk sesuatu yang tidak pasti. Kita boleh mengucapkan insya Allah tujuannya untuk mencari keberkahan. Alasan yang kedua, insya Allah ini diucapkan karena berharap ya, berharap dimakamkan bersama dengan orang-orang yang diziarahi. Jadi insya Allah ini bukan kalimat untuk menggantungkan kematian, tapi menggantungkan tempat kematian. Insya Allah nanti aku akan dimakamkan bersama kalian, maksudnya begitu. Kalau Allah menghendaki, aku nanti akan dimakamkan bersama dengan kalian. Jadi bukan menggantungkan kematiannya, tapi menggantungkan tempat pemakaman. Audil mauti alal Islam. Atau alasannya bisa juga insya Allah ini menggantungkan status agama. Insya Allah nanti aku akan wafat seperti kalian, yaitu dalam keadaan beragama Islam. Jadi terkait dengan agama ya, terkait dengan agama. Jadi insya Allah itu berdoa supaya kita wafat dalam keadaan agama Islam. Fa'idatun waroda annaman mata yaumal jum'ati aw lailataha amina min adzabil qabri wa fitnatihi. Ini ada keterangan yang cukup menarik ya. Ada faedah yang menjelaskan. Ada hadis, waroda ini hadis ya, biasanya waroda ini ungkapan untuk hadis. Ada hadis yang menceritakan bahwa seseorang yang meninggal dunia di hari Jumat, baik siang maupun malam. Malam itu hitungannya setelah matahari tenggelam. Jadi hari Kamis setelah maghrib itu sudah masuk malam Jumat ya. Malam Jumat ya, benar ya malam Jumat. Jadi wafat di hari Jumat itu tidak membedakan apakah siang hari atau malam hari, semuanya sama. Seorang yang meninggal dunia di hari Jumat, dia akan aman, aman dari siksa kubur dan fitnah kubur. Fitnah kubur ini biasanya diartikan dengan pertanyaan mungkar nangkir yang sulit itu. Tapi ada juga ulama yang mengartikan dengan yang lain. Bahwa roda aiton ini kita lanjutkan ke video setelahnya ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.